terhanyut nuansa di sudut Semarang Plaza Catalonia. Kala sepasang mata menatapku manja, mengajak berdansa sapanya kiere Ustaz Palakotigo. Nyatakan cinta sepenuh rasa. Mungkin esok ku kan pergi, tapi ku berjanji pasti diriku kembali untuk cinta yang terbina. Jantung Barcelona meleplah diriku mesra. itu di Barcelona.